السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, yaitu Umdatul Qari' bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Ithaful Qari' bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Sampai pada ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa anna ma qala Allah kama qala wa la khalafa lima qala wa huwa indama qala. Kata beliau rahimahullah bahwa apa yang dikatakan oleh Allah maka seperti apa yang dikatakannya, tidak mungkin salah. Walau khalafa lima qala, dan enggak mungkin diselisihi apa yang sudah diucapkan olehnya. Wa huwa indama qala, dan dia sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, demikian dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah sebagai akidah, keyakinan seluruh kaum muslimin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ucapannya hak, janji Allah adalah hak, berita-beritanya adalah hak, apa yang Allah katakan adalah hak, semuanya kebenaran. Fa'innahu kama qala, yani la yatatarraq ilaihi syakkun abada. Dikatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah, yakni enggak akan terbetik satu keraguan sedikit pun dari apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abada, selama-lamanya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berkali-kali dengan tiga lafaz. La syakka fih, tidak ada keraguan padanya. Wa la miryata fih, enggak ada keraguan padanya. Dua-duanya, miryah dan juga syak, dan juga makna kalimat yang lain semakna dengan itu, ini keraguan. Tidak ada keraguan berarti yang ada adalah kepastian. apa yang dikatakan oleh Allah pasti. Tidak perlu diragukan. Enggak perlu ada kegelisahan. Qala Allah Ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Di dalam surat An-Nisa ayat 87, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapa yang lebih benar daripada Allah ucapannya? Hadis di mana ucapan? Wa man asdaqu, bukan pertanyaan tetapi pernyataan dalam bentuk pertanyaan. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Artinya tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW setiap berbicara memulainya dengan muqaddimah. Inna asdaqal kalami kalamullah. Atau ahsanal hadis kitabullah. Sebenar-benar ucapan-ucapan Allah, sebaik-baik ucapan-ucapan Allah, selalu setiap khutbah mesti dimuqaddimah dengan ikrar bahwa sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam surat An-Nisa ayat yang 123, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan lafaz yang berbeda. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar dari Allah ucapannya? Tadi hadis pembicaraannya. Qilan ucapannya. Allah ulang sebagai ta'kidan, penegasan bahwa tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aila ahad asdaqu minallah azza wa jal. Enggak ada yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah. Wa idza wa'ada, dan kalau Allah berjanji atau menjanjikan. Fa innahu la yukhlifuhu, maka Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Ini ucapan Imam Al-Barbahari yang kedua. Wala khalafa lima qala, tidak akan diselisihi apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini janji Allah dan tidak akan Allah menyelisihi janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak tahu bukan berarti tidak ada. Tidak tahu bukan berarti tidak ada. Mana? Katanya Allah janji begini. Mana? Kamu tidak tahu. Padahal ada. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga Allah katakan, Allah kalau berjanji, maka wa'dullahi la yukhlifullahu wa'dah. Kalau Allah berjanji, ini janji Allah, maka Allah tidak akan selisihi. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia enggak paham, enggak mengerti. Fa'idha wa'ada fa'innahu la yukhlifu wa'dahu. Allah kalau menjanjikan enggak akan Allah menyelisihi janjinya. Wa idza tawa'ada faqad ya'fu. Tetapi kalau Allah mengancam, kadang Allah memaafkan. Sehingga jangan disamakan antara ancaman dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Tetapi kalau ancaman, kadang Allah memaafkan. Walaupun asal katanya dalam bahasa Arab dari asal yang sama. Waw, ain, dan dal. Wa'ad dan tawa'ud. Atau wa'ad dan wa'id. tetapi keadaannya berbeda dan enggak bisa disamakan dan dikiaskan. Siapa yang menyamakan dan mengkiaskan antara keduanya, faqad dhalla wabtada. Siapa yang menyamakan keduanya, maka dia tersesat. Mengada-adakan ajaran baru, ajaran sesat. Karena keduanya berbeda, maka tidak boleh dikiaskan dan tidak boleh disamakan. Contohnya Mu'tazilah. Aliran yang lebih mendewakan akal mereka sendiri daripada nas-nas hadis, daripada nas-nas dalil. Sehingga mereka berkata, bukankah ancaman itu juga janji? Barang siapa yang berbuat dosa ini dan itu, kami akan masukkan dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Bukankah ini juga janji? Allah berjanji, siapa yang berbuat dosa, dimasukkan neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Hanya saja, yang itu janji baik, yang ini janji buruk. Menjanjikan kebaikan, yang ini menjanjikan azab. Sama-sama janji. Apa akibatnya? Akibatnya sangat mengerikan. Mu'tazilah, karena menyamakan antara wa'ad dengan wa'id, atau wa'ad dengan tawa'ud, menyamakan antara janji dengan ancaman, akhirnya mereka berkata, berarti kalau ada ayat yang menyatakan waman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu, kalau Allah mengancam dengan kalimat siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka akan dimasukkan dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya, dilaknat oleh Allah, Allah murka kepadanya. Maka siapa yang berbuat perbuatan tersebut, ini sudah Allah janjikan masuk neraka kekal dalamnya selama-lamanya. Ini janji pasti ditepati. Apa akibatnya? Akibatnya berarti orang yang berbuat perbuatan tadi, membunuh orang muslim, kekal dalam neraka. Iya kan? Karena janjinya kekal dalam neraka. Ya hadza, ketahuilah bahwa ancaman itu kalau diselisihi, itu bukan pengkhianatan. Berbeda dengan janji. Kalau janji diselisihi, itu sifat jelek. Tidak pantas bagi Allah. Allah menyelisihi janji, tidak pantas bagi Allah SWT. Karena menyelisihi janji adalah khianat. Dan khianat bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah dari sifat tersebut. Tetapi kalau Allah mengancam, kami akan masuk ke dalam neraka jahannam, kemudian Allah tidak tepati, sudahlah, aku maafkan engkau. Sifat apa itu? Pengkhianatan? Bukan. Kalau tidak menepati ancaman, itu adalah afuun, ghafurun. Sifat pemaaf, sifat pengampun, dan itu pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa afuun ghafur. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, engkau pemaaf dan engkau cinta, suka dengan orang yang memaafkan, maka maafkanlah kami. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya Ithaful Qari', wa idza tawa'ada faqad ya'fu. Qad dengan fi'il mudhari', maknanya kadang-kadang. Qad ya'fu. Qad dengan fi'il madhi bermakna telah, dengan tegas, dengan ta'kid. Tetapi kalau dengan fi'il mudhari', maknanya kadang-kadang. Berarti wa idza tawa'ada faqad ya'fu. Kalau Allah mengancam, kadang-kadang Allah memaafkan, tidak menepati ancamannya, dan kadang Allah memaafkan. Farqun bainal wa'di wat tawa'ud. Tidak sama antara janji dengan ancaman. Al wa'du la yatakhallaf abada. Adapun janji enggak akan diselisihi oleh Allah selama-lamanya. Allah Maha menepati janji. Wa amma tawa'ud, adapun ancaman, fallahu jalla wa ala qad ya'fu wa yasmah wa qad la yuqi' al-wa'id rahmatan minhu subhanahu wa ta'ala. Adapun ancaman, kadang Allah memaafkan, kadang Allah memaklumi, yasmah. Wa qad la yuqi' al-wa'id, kadang Allah tidak menerapkan ancamannya, rahmatan, karena kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadlan minhu subhanahu wa ta'ala, karena fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang juga dikurangi, kadang diringankan. Ini bisa saja Allah mengancam sesuatu, kemudian Allah maafkan. Atau mengancam sesuatu, Allah kurangi. Atau mengancam sesuatu, Allah ganti dengan yang lebih ringan. Barakallahu fikum. Wal imanu bisyara'i kulliha. Yang berikutnya dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala adalah beriman dengan syariat-syariat Allah seluruhnya. Beriman artinya percaya kalau itu betul-betul syariat, benar-benar syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Yajibul iman bisyara'i allati anzalaha Allah. Wajib untuk beriman dengan semua syariat yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya seluruhnya. Ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsili. Diimani secara global apa yang diberitakan secara global, dan diimani secara rinci apa yang diberitakan secara rinci. Secara global artinya kami beriman bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, Nabi Musa, dan para anbiya seluruhnya adalah hak. Itu secara global. Bahwa semua apa yang mereka ajarkan adalah hak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim. Katakan, kami beriman dengan seluruh apa yang diturunkan, atau dengan pertama beriman pada Allah dan dengan seluruh apa yang diturunkan kepada kami, berarti ajaran Nabi Muhammad SAW, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kami beriman. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa, dan juga apa yang diturunkan pada Musa dan Isa. Wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dan semua apa yang diturunkan kepada para anbiya, kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan satu dari yang lainnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya Islam, menyerah pasrah. Ikhwan ibn a'azak, wa kami menyerah pada Allah subhanahu wa ta'ala dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna la nufarriq? Tidak membedakan. Sama-sama kita pakai syariatnya. Bukan itu maknanya. Maknanya tidak beriman sama yang ini menentang yang itu. Tidak seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka katanya kami beriman dengan apa yang diturunkan dengan Nabi Musa, tapi kami tidak percaya dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Berarti yang beriman dengan yang ini, ingkar dengan yang itu. Demikian pula Nasrani. Kami beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi Isa, tapi kami tidak percaya apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum muslimin menyatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan pada Nabi Musa, Nabi Isa, dan para anbiya seluruhnya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, perbedaan kaum muslimin dengan haula. Mengingkari satu rasul saja berarti mengingkari seluruh para rasul. Mengapa demikian? Karena apa yang diajarkan oleh para anbiya sama, yaitu beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kalau mengingkari satu nabi, Berarti dia mengingkari keseluruhan Nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah, kami telah turunkan pada setiap umat seorang Nabi yang semuanya mengajarkan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Semuanya mengajarkan satu ajaran yang sama, beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada taghut. Baik. Hanya saja ketika syariatnya masing-masing. Allah turunkan syariat sendiri-sendiri. Kita lanjutkan ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, dan juga dalam ayat lain, qul amanna billahi wama unzila alaina wama unzila ala ibrahim wa ismaila wa ishaq wa yaqub wal asbat wama utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Di surat Al-Baqarah tadi ayat 136 dan yang ini di surat Ali Imran ayat 84 isinya sama, bahwa kita diperintah untuk percaya dengan seluruh para nabi dan seluruh apa yang dibawa oleh mereka, bahwa itu hak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nahnu nu'min bi syara'il ilahiyah jami'iha. Kata syarih Syaikhul Fauzan hafizahullah, maka kita beriman dan percaya dengan semua syariat-syariat Allah yang Allah turunkan kepada seluruh para nabi, jami'iha. Wa nu'min bi anna Allah jalla wa ala yashra' li kulli waqtin ma yunasibuhu. Dan juga beriman, percaya bahwa Allah mensyariatkan pada setiap waktu syariat yang sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan zaman mereka. Huma yansakh dhalika, kemudian Allah mansuhkan dengan nabi berikutnya, dengan syariat yang sesuai dengan zaman berikutnya. Terus demikian, datang lagi syariat yang berikutnya, sampai dibatalkan syariat-syariat itu semuanya dengan syariat yang terakhir, yaitu syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Pertama dibatalkan dengan syariat ukhra, syariat yang lain pada nabi yang lain, tunasibul ladina ja'u, yang mencocoki orang yang datang setelahnya. Min ba'd. Falamma ba'atha Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika bu'itha Muhammadun alaihi salatu wassalam, ketika diutus nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ja'a bi syari'atin rasikhatin ila an taquma as-sa'ah. Maka beliau datang sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Beliau datang membawa syariat yang rasikhah, yang kokoh, tidak berubah-ubah lagi, yang sudah baku, yang sudah Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka ditutuplah para anbiya dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. La tunsakh, tidak lagi dimansuhkan sampai hari kiamat. Wa la tughayyar abada, dan gak akan dirubah lagi selama-lamanya. Salihatan likulli zamanin wa makan, yang mencocoki di setiap zaman dan di setiap tempat. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti makna beriman pada seluruh syariat, artinya beriman bahwa semua syariat-syariat para anbiya semuanya hak, benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu diajarkan untuk kaumnya masing-masing. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di antara nabi-nabi yang lain. Ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, Aku diberi rima keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Disebutkan beberapa di antaranya. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini bersih, suci, dan bisa dipakai sebagai tempat salat. Kemudian aku diberi syafaat. Uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan untukku pampasan perang. Sampai pada kalimat. Wa bu'itha an-nabiyyu ila qaumihi khaffah. Wa bu'ithu ila an-nasi kaffah. Adapun mereka para nabi diutus pada kaumnya masing-masing khusus untuk Bani Israel, Nabi Musa, khusus untuk bangsa Ibrani, Nabi Isa, khusus untuk kaum Madian, Nabi Shu'aib, khusus masing-masing untuk kaumnya. Adapun aku, bu'istu ilan nas kaffah, aku diutus untuk seluruh manusia. Maka syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah yashmul atau mencakup seluruh manusia. Tidak ada yang berkata bahwa itu nabinya orang Arab atau itu nabinya Quraisy atau itu nabinya Bani Hashim. Tidak. Rasulullah SAW adalah nabi untuk seluruh manusia. Maka Nabi SAW selalu memanggil manusia dengan kalimat ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Berbeda dengan apa yang Allah kisahkan tentang para anbiya. Ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qawmi. Adapun Nabi SAW, ayuhan nas, wahai manusia. Ini seluruh manusia. Berkewajiban untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka syariatnya adalah syariat yang lengkap dan sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau ada yang bertanya, apakah syariat sebelumnya enggak sempurna? Sempurna khusus untuk kaum tertentu. Sempurna untuk kaum itu, nisbi untuk kaum tersebut. Barakallahu fikum. Maka Allah nasakhkan dan Allah katakan manan sakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha. Apa yang kami mansuhkan, apa yang kami batalkan, maka niscaya kami akan ganti dengan yang sama atau lebih baik. Tidak mungkin lebih jelek. Bagus diganti dengan yang bagus atau yang lebih bagus. Manansakh min ayatin anunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha, akan diganti dengan yang lebih baik atau sama paling tidak. Maka syarat-syarat yang dulu bagus tetapi yang terakhir ahsan, lebih lengkap. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala syariatkan ila akhir zaman yasluh, akan cocok likulli zamanin wa makan, akan cocok untuk seluruh tempat, seluruh negeri dan sepanjang masa. Walhamdulillah rabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa alam anna asy-syira' wal bai'a halalun idza bi'a fi aswaqil muslimin ala hukmil kitab was sunnah min ghairi an yudkhilahu taghrir. Saya ulangi. Min ghairi an yadkhulahu taghrir أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. Kaidah berikutnya dari kaidah Ahlus Sunnah yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa ketahuilah jual beli adalah halal. Ini kaidah dasar. Mengapa? Karena ada beberapa aliran yang mengharamkan jual beli. Tarakallahu fikum. Maka itu aliran jelas sesat. Mengapa? Karena disebutkan dalam ayat dan hadis tentang masalah aturan jual beli, syarat-syarat jual beli yang menunjukkan bahwa jual beli itu halal. Wa'lam anna syira' wal bai', menjual dan membeli halalun, sesuatu yang halal. Idza bi'a fi aswaqil muslimin, kalau dijualnya barang-barang tadi di pasar-pasar kaum muslimin dengan hukum dari Quran dan sunnah. Kita buat sunnah. Min ghairi an yadkhulahu taghrirun, tanpa dimasuki taghrir. Taghrir artinya gharar. Gharar adalah mengandung penipuan atau mengandung apa? Untung-untungan. Hah? Naam, gharar. Seperti kamu bayar uangnya dan kamu lempar ini. Yang kena dengan lemparanmu itu buat kamu. Bisa dapat yang mahal, bisa dapat yang murah. Itu ada gharar namanya. Ada spekulasi. Ada lotre, ada unsur itu. Jangan. Maka boleh jual beli selama tidak ada unsur lotre. Bai' al-munabadah, jual beli dengan melempar, jual beli dengan menebak, jual beli dengan apa lagi? Semua itu sejenis. Dengan melempar, yani saya pengen yang mahal itu, nih uangnya. Yang kena yang murah, dia rugi. Kalau dapat yang mahal, dia untung. Itu undian, tidak boleh. Au zulmun, atau kedzaliman. Tidak boleh jual beli kalau di dalamnya ada kedzaliman. Ya, ini penipuan misalnya. Atau menyembunyikan aib. Itu kedzaliman juga. Curang. Mengurangi timbangan. Mengurangi takaran. Mengurangi ukuran. Itu juga zalim. Au ghadrun, pengkhianatan. Au khilafun lil Qur'an, atau menyelisihi Al-Qur'an, atau menyelisihi ilmu, yang menyelisihi sunnah. Barakallahu fikum. Apakah menyelisihi Qur'an dan sunnah karena jual belinya dengan cara riba? Itu juga haram. Maka hukum asalnya jual beli itu boleh selama tidak ada kedzaliman, selama tidak ada penipuan, selama tidak ada kecurangan, selama tidak ada pengkhianatan, selama tidak ada unsur untung-untungan, unsur judi, selama tidak ada penyelisihan terhadap Quran dan sunnah. Kita akan baca syarahnya insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.